Islam mengajarkan kepada kita jangan menyalahkan siapapun. Mari kita introspeksi diri, jangan mencari kambing hitam. Mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Pada diri kalian tidakkah kalian berintrospeksi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, dan banyak dari kita meninggal sebelum kita menuntaskan tugas kita, Allah mengatakan kalla lamma yaqdi ma amara, kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak. Manusia yang mati ini dia belum menyelesaikan tugas yang diperintahkan Allah padanya. Marilah ma'asyiral muslimin, sebelum kita semua meninggal, selesaikan tugas kita yang diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Banyak dari kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, menjadi kambing hitam ini, kambing hitam itu, tapi enggak pernah melihat kepada dirinya sendiri. Banyak dari kita ma'asyiral muslimin mengeluh, ya Allah, kenapa wabah ini enggak pergi-pergi? Ya Allah, kenapa kelaparan di mana-mana? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah nampak perbuatan keji pada suatu kaum, zina, homoseks, perselingkuhan di mana-mana, hatta yu'linu biha, kemudian mereka terang-terangan tidak malu, ma'asyiral muslimin. Ketika ini terjadi, jangan menyalahkan siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fasha fihi mutta'un, kecuali menyebar pada mereka yang namanya ta'un, wabah penyakit, apakah itu corona, apakah itu yang lainnya, gara-gara fahisha, gara-gara perzinaan. Perhatikan di sekitar kita, muda-mudi, anak panjenengan, bagaimana pergaulannya. Sudahkah kita sebagai orang tua betul-betul bertanggung jawab atas putra-putri kita, ma'asyiral muslimin? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah perbuatan keji muncul pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, kemudian mereka terang-terangan mengerjakannya, illa fasha fihi mutta'un, kecuali merebak pada mereka wabah penyakit, wal auja', dan kelaparan persis sekarang. Allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, yang belum pernah terjadi pada nenek moyang mereka yang terdahulu. Banyak dari kita ma'asyiral muslimin mengeluh pemimpinnya zalim, kemudian biaya hidup sulit, apa-apa naik, kesulitan di mana-mana PHK. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walam yanqusul miqyala wal mizan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan ditimpa paceklik, wa syiddatil ma'unah, sulitnya biaya hidup, wa jauri sultani alaihim, dan kedzaliman sultan atas mereka. Sebelum menyalahkan siapapun, lihat diri kita ma'asyiral muslimin. Karena yang namanya musibah dimanapun sejak zaman Nabi Adam sampai zaman ini, penyebabnya adalah maksiat. Fudhal ibn Iyad rahimahullah, seorang tabi'in berkata, inni la'asillah, aku benar-benar bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dhalika fi khuluqi dabbati wa khadimi, maka aku melihat imbas hal itu pada perilaku kendaraan dan pelayanku. Masya Allah. Kata Imam Az-Zahabi, itu karena sedikitnya dosa dia, karena sedikitnya maksiat dia, sehingga ketika ada musibah dia tahu dari dosa yang mana. Tetapi kita ketika sangat banyak dosanya, datang musibah tidak mengerti ini gara-gara apa. Jadi yang namanya maksiat ma'asyiral muslimin penyebab kemurkaan Allah Ta'ala. Fakullan akhadna bidhambi, kata Allah, masing-masing mereka kami hukum, kami siksa gara-gara dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kasih hujan batu kerikil, Wa minhum man afadathu shayha. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan teriakan yang sangat keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sungguh bukannya Allah yang menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, mari kita bertanya-tanya kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, semua kehinaan, semua mara bahaya gara-gara dosa kita. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah," jika kalian bertransaksi jual beli dengan 'inah, salah satu bagian riba. "Wa akhadtum adnabal baqar," kalian mengambil ekor sapi, sibuk dengan peternakan. "Wa raditum bizzara'," dan kalian ridho dengan pertanian, sibuk dengan pertanian. Semuanya pertanian, pertanian, tidak mikir sholat, tidak mikir halal, tidak mikir haram. "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad. "Sallallahu alaikum dhullan," niscaya Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. "Lam yantazi'uhu," Allah tidak akan menghilangkannya. "Hatta tarji'u ila dinikum," hingga kalian kembali kepada agama kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kemudian apa solusinya ma'asyiral muslimin agar Allah segera mengangkat wabah penyakit ini dari kita semua? Jelas Allah murka kepada kita, dan kemurkaan Allah Ta'ala ketika sudah datang tidak ada obatnya kecuali istighfar, kecuali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mari kita bareng-bareng tobat kepada Allah agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam Al-A'raf 96 Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau," jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, "la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard," pasti kami buka untuk mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. "Walakin kadzabu," sayangnya ma'asyiral muslimin, mereka mendustakan. "Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun," maka kami menghukum mereka akibat perbuatannya. Mari kita berintrospeksi diri ma'asyiral muslimin. Sudah benarkah selama ini kita sholat? Jangan-jangan kita tidak pernah sholat. Sudah benarkah selama ini kita bekerja? Jangan-jangan ketika bekerja kita ngurangi timbangan, kita tidak amanah, kita malas kerja tapi pengen gaji full. Mari kita lihat kepada istri-istri kita, anak-anak kita. Sudah benar tidak kita didik mereka? Jangan-jangan mereka auratnya terbuka, kita diem aja. Jangan-jangan kita bawa pulang makanan haram. Jangan-jangan kita masih makan riba. Dan mungkin banyak kesalahan-kesalahan ma'asyiral muslimin karena kita malas belajar, padahal itu dosa. Kita tidak tahu senantiasa kita mengerjakan dosa. Makanya marilah kita belajar, belajar dan belajar agar tahu mana syirik, mana yang bukan syirik, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Betapa banyak kita beribadah kepada Allah, kita menganggap itu benar, padahal itu sangat salah. Betapa banyak dari kita yang datang ke dukun pakai jimat, padahal itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar, marilah kita mencari kesalahan diri kita ma'asyiral muslimin, kemudian kita bertaubat. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah yang menimpa kita semua ini. Ini saja khutbah kita siang.

Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.